Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa kita kembali membaca kitab Aisar. Sekarang kita sampai kepada ad-daras at-tasi', pelajaran yang ke-9, yaitu tentang makhraj dari huruf ra. Ya. Ra makhrajnya adalah dari ujung lidah. Ujung lidah dengan gusi atas. Ya, ujung lidah dengan gusi atas. Antum tempelkan sedikit saja dari ujung lidah ke gigi ataupun ke gusi atas. Ya, ra. Ya, ra. Ingat prinsip yang pertama adalah agar antum ketika membaca huruf yang di fathah untuk dibuka mulutnya. Ya. Ra. Ra. Tidak perlu kita untuk menebalkan ra dengan apa? Memoncongkan. Enggak ra ra tidak. Bukan dengan cara dimoncongkan bibirnya. Untuk ditebalkan caranya adalah antum angkat pangkal lidah ke langit atas. Ra. Ya, coba. Ra cepat. Ra. Ra. Kemudian getarannya jangan lebih dari 2. Sehingga apa? Menimbulkan banyak ro. Seperti ro. Itu berapa ro itu yang keluar? Ro. Banyak itu ada 4. Ya. Sehingga sedikit aja untuk menempelkan dan cepat. Ro. Iya. Ro. Iya. Kemudian di sini disebutkan sifatnya takrir. Ya, takrir itu bergetar. Hanya saja getarannya tidak boleh lebih dari 2. Ya. Ya. Inhiraf. Inhiraf itu adalah suara itu mengalir ke arah samping kanan dan kiri. Afan keliru. Suara itu menyudut ke bagian depan. Ya, perhatikan ini ro ya. Ya, ketika bergetar, maka suara yang tadinya seperti ini kondisinya menyudut. Ah, hanya keluar dari sini. Dari ujung. Ya, keluar dari ujung. Ya, dari ujung sini. Jadi suara itu mengerucut. Dari yang tadinya seperti ini, kemudian mengerucut, melalui ujung lidah. Nah, ya, kalau digambarkan kurang lebihnya, ya, ro, itu inhiraf, ro. Kemudian jahar apa jahar? Hah? Jahar. Lawannya apa jahar? Lawannya hamas. Tidak ada hamas pada ro. Kemudian bainiyah. Bainiyah itu terkait dengan apa? Aliran suara. Jadi suaranya antara apa? Antara rokhawah dan syiddah. Jadi suara tidak terlalu tertahan dan juga tidak terlalu mengalir tengah-tengah. Ar. Ada alirannya cuma enggak terlalu panjang. Seperti sin. As. Ar. Coba dibaca. Ar. Ada alirannya itu. Ar. Tidak boleh dihentikan. Ar. Jadi to. Kalau antum hentikan apa? Aliran roknya. Ar. Jadi to. Ar. Ar, ya. Kemudian istifal, hukum asalnya dia tipis, hanya saja kalau di fathah, di dhammah ditebalkan. Ya. Kalau di kasrah ditipiskan. Coba dibaca ra. Ra. Ya, ja. Ra. Ba. Jaraba. Ha. Ra. Fa. Harasa. Ba. Ra. Da. Beroda. Yang tipis tetap dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Ya. Jangan tertukar. A. Kho. Ro. Akhoro. Mana yang dibaca tebal? Kho dengan ro dibaca tebal. Ya. Ro. Ta. Ba. Rotaba. Za. Ro. A. Zaroa. Ha. Ra, ja, haraja, da, fa, ra, dasara, a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ra. Jadi ingat, ra makhrajnya ujung lidah dengan gusi atas. Ya, sifatnya bergetar. Sebagian mengatakan bahwasanya takrir, ya maksudnya apa? Agar kita berhati-hati dari getaran yang berlebihan. Jadi semua sifat itu diketahui untuk diterapkan katanya, kecuali roh, diketahui untuk kita berhati-hati darinya. Bergetar, maksudnya apa? Awas jangan sampai getarannya berlebihan sehingga menimbulkan apa? Banyak roh. Ya, kalau inhiraf tadi, jadi suara mengerucut ke ujung lidah. Iya, keluarnya di ujung lidah. Iya. Nanti satu lagi kita baca, kemudian satu-satu akan kita coba. Iya. Kemudian setelah ra adalah za. Iya, za makhraja ujung lidah. Ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah. Tapi masuk, tidak keluar. Za. Za, enggak sampai keluar. Iya. Coba dibaca za. Za. Dalam bahasa kita z ya. Za. Za. Sifatnya sofir, desis. Ya, desisannya seperti apa? Hah? Jangkrik apa-apa? Seperti lebah. Zzz, ya kan? Zzz, seperti lebah katanya. Pendekatan aja ini. Coba. Za. Az. Az. Kemudian jahar. Apa jahar? Tertahannya aliran. Aliran nafas. Jadi nafas ketika kita mengucapkan huruf za, khususnya ketika disukun, itu tertahan. Az, mau keluar tertahan. Coba az, az. Kita merasakan di dada kita agak sesak. Itu sifat jahar biasanya. Az, tidak boleh dialirkan apa nafasnya sehingga menjadi sin. Az, az, az, az. Kalau ada S-nya biasanya itu ngalir apa? Nafasnya. Tidak ada S-nya, tidak ada bunyi S-nya. Coba az, az. Enggak boleh az. Az, itu ada yang ngalir itu, ya nafasnya, keliru. Ya. Kemudian rokhawah, apa rokhawah? Mengalirnya suara, jadi nafas tertahan tapi suara apa? Mengalir. Coba dipraktekan az, az, az. Ya, kita dapati suara mengalir tapi nafas mau keluar tertahan. Kemudian istifal. Istifal adalah apa? Mendatarnya pangkal lidah sehingga menimbulkan apa? Tipisnya. Tipisnya huruf. Za, bukan zo. Iya. Tapi za. Coba. Za. Zu. Zi. Az. Azza. Azza. Za. Tha. Tha. Za. Ta. Za. A, za, za, ha, ra, za, za, ja, ra, kha, ba, za, za, ba, da, a, ba, ta, terus dibuka mulutnya ya, ta, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Silakan dicoba dari A, Ba, Ta, Tha sampai Za untuk murojaah dari awal, enggak apa-apa. Cepat. A. Nah, jangan A, dilepas aja. A, Ba, jangan A. Yeah. A, Ba, Ta, terus Tha, Ja, Ha, Kho, yeah. Da, Za, Ro, Za. Ya, yeah, terus. Siapa? Ta. Ta. Ya, siapa? Terus? Ya. Ha. Ya. Ro. Za. Ya. Ro. Za. Z. Ada apa? Sofirnya. Desisnya. Za. Za. Ya. Terus? A. Ba. Ta. Ta. Da. Ha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Ya, terus. A, ba, ka, ta, ja, ha, so, ga, da, o, ja. Ya, za. Za. Ya. A. Ha, jangan a, a. A. Ada yang ke hidung kelihatannya suaranya. A, akhirnya masuk ke hidung. A. A. Ya, enggak usah terlalu lebar. Ya. A, yang penting buka aja. A. Ya, ada yang kayak hidung kayaknya ya. A gitu. A. A, biasa aja. A. A. Ya, terus. ba. Terus ya keluar fa. Ya terus lang yang kuat ja. Terus ya buka kho, enggak usah moncong kho, buka aja kho ya da. Ya terus ro ro ro ro ya enggak usah moncong ya aja ro ro ya terus za z belum za kurang coba az za ya ngalir za terus terus ya ya ya ya terus ya terus ya mayan terus kho kurang tebal ya da da ya terus ya ya, lanjut. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Ya, za terus. Lepas a yang keras. Ya, terus. Ya, lanjut. Lanjut. A. Ya, yang kuat. A. Terus. Lanjut. Ya, lanjut. Ja. Ulangi, ja. Terus. Ya, kemudian makhraj berikutnya adalah makhraj dari huruf sin. Ya, sama seperti makhrajnya huruf apa? Za. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ya, ujung lidah ditempatkan di antara gigi seri bawah dan atas. Ya, lebih dekat ke bawah. Ya, sifatnya sofir. Desis. Desisnya seperti ya dekat dengan suara belalang. Kalau malam tuh. Ya. Jahar, apa jahar? Mengalirnya apa jahar apa jahar? Betul enggak ini jahar? Hah? Keliru ya, ini keliru. Di cetakan antum apa jahar apa hamas? Di sini kok jahar. Keliru berarti ini, hamas harusnya. Hamas, karena apa? Nafasnya mengalir, iya kan? Iya. Kemudian, rohoah. Yaitu apa? Mengalirnya? Suara. Istifal tipis, coba. Sa. Sa. Tipis. Sa. Terkadang orang tertentu sulit mengucapkan sa, ya. Kita dapat ya seperti ini. Sa. Padahal banyak di dalam bahasa kita ya. Sa-sa. Saya suka sama gitu kan banyak gitu. Tapi ada juga yang sulitan. Ya. Sa. Sa. Sa. Sa. Ya. Si. Si. Su. Su. As. As. As. As. Ya. Baik kita baca contoh-contohnya di sini. Sa. Sa. Tha. Tha. Tha. Tha. Sa. Sa. Za. Za. Sa. Sa. Sa. Sa. Ja. Ja. Ro. Ro. Sa. Sa. Ba. Ba. Ta. Ta. Ini semuanya datar, tipis. Kho. Harus tebal. Kho. Sa. Sa. A. Ha. Ha. Sa. Da. Da. Sa. Kho. Ro. Ro. آ با تا فا جا حا خا دا ذا را زا سا. Mudah insyaAllah ya, makhraj dari huruf sin dan juga sifatnya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf kaf. Ini juga insyaAllah mudah karena ada yang mirip dalam bahasa, dalam ejaan bahasa kita, ki ya, dengan ki ya. Yaitu pangkal lidah, di sini makhrajnya pangkal lidah dengan langit-langit atas, dengan langit-langit di bawah makhrajnya qaf. Jadi setelah qaf, kaf. Ya lebih ke depan, lebih ke depan daripada qaf. Kalau qaf lebih masuk. Ka ya, ka, ku, ki, ak. Sifatnya hams, apa hams? Mengalirnya nafas, jadi nafas mengalir. Ak. Tapi dari sisi apa? Suara syiddah. Apa syiddah? Tertahan, tidak mengalir. Ak. Silakan antum bisa enggak memanjangkan huruf kaf seperti huruf sin? As. Dipanjangkan bisa. Kaf sih enggak? Ak. Enggak bisa sudah. Ya, mati suaranya. Tapi nafas mengalir. Ak. Ya, ak. Itu hamas bukan qalqalah ya. Ak. Ak. Jangan berlebihan, ada yang sampai ek, ek, Allahu ek, ya sampai ak, ya. Coba ka, ku, ki, ak. Kemudian sifat yang berikutnya sifat tipis, ya ka, disertai hamas seperti ta, ta sama juga. Ka, fa, ro, kasaro, ka, da, ha, kadaha, ka, ba, da, kabada, sa, ka, ta, sakata, katar semua. Za, ka, a, zaka'a, ka, ja, kho, ka, ro, ka, za, a, ba, ta, tha, جا حا خو دا ذا را زا سا كا. Bisa sekarang membedakan antara huruf yang dibaca tebal dengan ini baca tipis? Insyaallah mudah ya. Iya. Ya, kemudian kita masuk ke makhraj huruf berikutnya. Ya cepat selesai, ini masih abata terus ya. Sudah besar masih abata terus. Iya, kita ambil satu muka lagi. Lam, masih ada waktu kan? Ya, satu muka lagi. Ini masih mudah juga, sehingga kita ambil tiga muka. La, ya, makhrajnya tepi lidah, bagian depan, dengan gusi atas. Ya, boleh antum menggunakan seluruh tepi lidah, seluruh tepi lidah bagian atas dari sini ke sini. Tempelkan ke gusi. Ya. Atau ke ini balik ya. Ah, atau sebagiannya saja, sebelah kanan, atau sebelah kiri saja. Atau kedua-duanya tempelkan. Ya. La, la, la, la, al. Awas jangan sampai apa keluar kol-kolah. Ya, al, al, al, la, li, lu, al. Nah, kita lihat di sini sifatnya. Yang pertama ini hirof, ya in hirof. Jadi suara itu berpaling dari arah depan ke samping kanan dan kiri. Al, karena ini kan tertutup kan, al. Ya, keluarnya suara ke samping kanan dan kiri. Kalau ro r dari depan mengerucut ke ujung. R r r. Nah, itu. Bedanya inhiraf yang ada pada apa? Ro dengan lam. Iya. Al. Nah, keluar dari arah kanan kiri. Al al al karena ketutup depannya. Iya. Kemudian sifat berikutnya jahar, apa jahar? Tertahannya aliran aliran nafas. Nafas tertahan. Al al al. Kemudian bainiyah. Bainiyah adalah sifat antara apa? Antara rohawah dengan syiddah. Jadi suara tidak terlalu tertahan, juga tidak terlalu mengalir. Mengalir dia, cuma alirannya pertengahan. Iya. Al, nama lawannya tawassub. Tawassub, ngalir coba. Al. Alhamdu. Ada yang mengalir itu. Alhamdu. Enggak boleh dipanjangkan alirannya. Alhamdulillah. Misalkan enggak boleh, keliru. Ataupun dihilangkan sama sekali apa? Alirannya. Alhamdulillah. Kosong tadi apa? Aliran. Ingat lam bainiyah diberikan di situ alirannya ya, setengah saja dari rokhwa. Alhamdu. Ya, apalagi miwal. Ya, coba miwal. Ada yang mengalir dari lam. Sebentar. Ya. Kemudian istifal, istifal tipis. Kecuali nanti pada lafdul jalal Allah. Ya, ketika sebelumnya fathah tebal Allah. Alaihullah nanti insyaallah pada tempatnya. Baik, kita sih baca di sini soal-soal ataupun contoh-contoh yang ada. A. Ka. La. Akala. La. Ha. Da. Lahada. Sa. La. Kho. Salakho. Ro. Dha. La. Radala. La. Ba. Tha. Labatha. Ja. La. Ta. Jalata. Za. Ba. La. Zabala. Kho. La. Da. Kholada. A. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ra. Za. Sa. Satu lagi. Ya, masih mudah juga, yaitu makhraj dari huruf mim. Ya, mudah. Mim dengan kita tutupkan bibir bawah dengan bibir atas tanpa menekan. Ini bedanya mim dengan ba. Kalau ba ditekan, ba. Kalau mim tidak perlu ditekan dengan kuat, hanya ditempelkan. Ma. Ma. Sifatnya jahar, yaitu apa? Tertahan nafasnya. Kemudian bainiyah, mengalir apa? Suaranya. Betul, bainiyah di situ ya. Ya. Ya. Hah? Menaik ini ya. Ya, seperti lam. Mengalir cuma alirannya setengah. Istifal tipis. Ghunnah adalah suara yang keluar dari hidung. Coba dimatikan. Amma. Dari hidung. Kalau antum tutup, mati itu. Am. Kenapa? Karena dia ghunnah sifatnya. Coba amma. Ditutup hidungnya. Kalau mau jalan dari sana. Nah, itu mim. Ya. Baik, kita baca contoh-contohnya barangkali sebentar lagi datang saatnya maghrib. Ma. Ba. Ja. Ma. Ha. Kho. Da. Ma. Dha. Ma. Ra. Ka. Ta. Ma. Sa. Ma. Kho. A. Za. Ma. Ma. Tha. La. A. Ba. Ta. Fa. جا ح خ د ذ ر ز س ك ل م. Masih ada waktu atau sudah habis? Kalau masih ada waktu kita cek. Eh, masih, silakan dicoba masing-masing dari s k l m. Iya, s k l m. S k k. Iya, lain. Iya, ka. Ka. La. Ma. Iya, terus? Sa. Sa. Sis. Sa. Sa. Iya. Ka. La. Ma. Terus? Sa. Ka. La. Ma. Iya. Sa. Ka. La. Ma. Iya. Sa. Ka. La. Ma. Lanjut. Sa. Ka. La. Ma. Iya. Terus? Ya. Ya. Ya. Terus? Terus? Ya. Terus? Ya. Sisnya? Sa. Terus sa, biasa jadi sa, ya, ya. Insya Allah untuk pertemuan ini kita cukupkan, ya, akan kita lanjutkan kalau di sana ada kesempatan. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.